beberapa pintu dari indera kita ini kalau tidak kita kelola dengan baik menjadi pintu masuk kebusukan hati kita. Salah satu contoh pandangan, sering orang tua kita mengatakan dari mata turun ke hati. Islam menganjurkan ghadzul baswar, menahan pandangan. Karena apa yang kita lihat sangat mempengaruhi suasana hati. Kita melihat barang-barang tiba-tiba jadi ingin. Makin menyengat keinginan kita terbawa sehari-hari. Dalam sholat, menjelang tidur, menjadi obrolan kita sehari-hari. Bukan tidak boleh kita punya keinginan, tapi jangan sampai diperbudak oleh keinginan sehingga merusak ibadah kita, mengurusak akal pikiran kita. Tidak sedikit orang yang menjadi sengsara gara-gara apa yang dia lihat. Apalagi kalau yang dilihat yang diharamkan. Kalau ibu-ibu melihat kaum pria bagaimana, pusing tidak? Tidak. Oh ya. Kalau tidak salah, dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ya, Nabi Yusuf begitu rupawan, Siti Zulaikha begitu jelita. Ketika Nabi Yusuf lihat Siti Zulaikha, beliau ghadzul basar, menahan pandangan, sehingga bekasnya tidak terlalu membayang di hati. Tapi ketika Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf, kalau mungkin bahasa anak-anak muda, wow keren begitu. Hasilnya robek baju Nabi Yusuf oleh Siti Zulaikha. Dan Siti Zulaikha adalah wanita. Ya. Jadi saya, oh ini Siti Aminah, ya silakan. Memang paling hobi membela diri. Ya. Siapapun yang tidak hati-hati, laki-laki dan wanita, walaupun mungkin kecenderungannya lebih tinggi. Jadi maaf saja, siapa saja yang tidak bisa menahan pandangannya, siap-siaplah untuk diperbudak suasana hati.